Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith al-thani wa arba'umiyah, hadis yang ke-402. Wa an ibn Abbasin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas semoga Allah Ta'ala meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallal a'id bila adhanin wal iqamah. Akhrajahu Abu Dawud wa aslu fil Bukhari. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat id tanpa adhan dan iqamah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dan asal hadis ini ada dalam Sahihul Bukhari. Naam. Al-hadis sahih. Shahahahu Al-Albani fi Sahih Sunan Abi Dawud. Wa fil Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal 'aidain ثم خطب بلا أذان ولا إقامة. Dan disebutkan dalam Sahihul Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat Id kemudian khutbah tanpa adzan dan tanpa iqamah. Fi fawaid. Al-fa'idatul ula. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah. La yusra'u al-adhanu wal-iqamah لغير المكتوبات الخمس لغير المكتوبات الخمس وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف الإمام النووي رحمه تعالى beliau berkata adzan dan iqamah itu tidak disyariatkan untuk selain sholat lima waktu. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Berarti termasuk sholat id tidak ada adzan, tidak ada iqamah, karena bukan sholat lima waktu. Asaniyah, faedah yang kedua. La yusra'u al-adhan wal-iqamah wala qawluhum as-salatu jami'ah li salatil aidain. Tidak disyariatkan adzan dan iqamah dan juga ucapan mereka as-salatu jami'ah dalam sholat id. Nah, bahkan Para ulama menganggap ucapan as-salatu jami'ah ketika salat itu termasuk bid'ah munkar. Wallahu ta'ala alam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah al-hadits ats-tsalits wa arba'umiyah. Dari sangka 403. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada saat Idul Fitri dan Idul Adha ke tanah lapang. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Perkara yang pertama beliau lakukan ialah salat. Tsumma yansharifu. Kemudian beliau pergi meninggalkan tempat salat. Fayaqumu muqabilan nas. Kemudian beliau berdiri menghadap manusia. Wan nasu ala shufufihim. Sedangkan umat manusia tetap berada di saf mereka. Fayaiduhum wa ya'muruhum. Beliau memberi nasihat dan memerintahkan mereka. Tafakun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula. Masru'iyatu salatil idain fis sahra'i walau kana fil madinati al-munawwarati. Syariatkan salat id di tanah lapang sekalipun di kota Madinah al-munawwarah. Nah, di situ ada Masjid Nabawinya. Tapi tetap lebih utama dan disyariatkan salat tanah lapang. Asalnya la tusra'u salatul idain fil masjid illa li hajatin kamatorin wa nahwihi. Tidak disyariatkan salat id di masjid kecuali karena keadaan mendesak seperti hujan atau semisal. Jadi kalau hujan atau banjir, enggak ada tempat untuk sholat di daratan. Nah, hanya ada tempat api di masjid yang tidak terendam banjir, maka ini boleh melalui hajat. Asalisa, faedah yang ketiga. Al-bada'atu fi sholatil idain qabla khutbah. Nah, memulai sholat id terlebih dahulu sebelum khutbah. Ini sunnahnya demikian. Ya. Arabiah. Al-afdal. Baqa'un nas ala sufufihim. Istima'il khutbatil a'id. Al-afdal baqa'un nas ala sufufihim listima'i khutbatil a'id. Yang afdal, jamaah tetap di tempat di saf mereka untuk mendengarkan apa ini? Khutbatul a'id. namun tidak wajib, ya, tapi afdal. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, al-hadis ar-rabi wa arba'umi'ah, hadis yang ke-404. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum, dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhai mereka semua. Qala, ia berkata, qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, at-takbir fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Takbir dalam salat Idul Fitri 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang terakhir atau yang berikutnya, dan membaca Al-Fatihah setelah takbir itu. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, akhrajahu Abu Dawud, wa naqala At-Tirmidzi anil Bukhari tashihahu. Al-Imam At-Tirmidzi menukil, Al-Imam Bukhari mensahihkan hadis ini. Al-hadis sahih bisyawahidihi wa hassanahu Al-Albani fi Sahih Al-Jami'. Jadi hadis ini sahih dengan banyak jalan yang menguatkannya, dan disahihkan oleh Al-Albani, dihasankan dalam Sahih Al-Jami'. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, masyru'iyatu sab'u takbirat fi raka'atil ula wa khamsu takbirat fi raka'atil tsaniyah fi shalatil idain. Disyariatkan 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua dalam salat id. Wal murad bi sab'i takbirat takbiratul ihrami wa sitti takbirat az-zawaid. Yang dimaksud dengan 7 kali takbir ialah takbiratul ihram ditambah dengan 6 takbir zawaid. Wal murad bi khamsi takbirat fi raka'atil tsaniyah, wal muradu bi khamsi takbirat fi raka'atil tsaniyah khamsu takbirat az-zawaid. Ghairu takbiratil intiqal minas sujudi ilal qiyam. Ghairu takbiratil intiqal minas sujudi ilal qiyam. Yang dimaksud dengan lima kali takbir di sini ialah lima kali takbir zawaid bahannya, selain takbir atau itikal dari sujud ke berdiri ke rakaat berikutnya. Jadi totalnya berapa? 6. Qala Ibnu Abdul Bar. Qala Ibnu Abdul Bar. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam. Min turukin kathiratin hisanin. Min turukin kathiratin hisanin. Annahu kabbar sab'an fil ula. Wasittan fil thaniya. Annahu kabbar sab'an fil ula. Wasittan fil thaniya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa ghairuma. Walam yurwa anhu khilaf, walam yurwa anhu khilafahu, wa huwa awla ma amila bih. Berkata Ibnu Abdul Bar, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak jalan yang baik yang hasannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca takbir 7 kali pada rakaat yang pertama dan 6 kali takbir pada rakaat yang kedua, dan tidak diriwayatkan sesuatu yang menyelisihinya, maka lebih layak untuk diamalkan. Jadi 7 kali takbir di sini berarti termasuk takbiratul ihram. 6 kali takbir di sini termasuk takbiratul intiqal. Nah, yang tadi 7 kali takbir pada rakaat yang pertama berarti termasuk takbiratul ihram. 5 kali takbir pada rakaat yang kedua berarti selain takbiratul intiqal. Nah, ya, untuk menggabungkan riwayat tadi dengan riwayat ini. Total rakaat pertama 7 kali takbir termasuk takbiratul ihram, yang kedua adalah 6 kali takbir termasuk takbiratul intiqal. Kalau ada riwayat yang menjelaskan rakaat pertama 7 kali takbir berarti termasuk takbiratul ihram, rakaat kedua 5 kali takbir berarti selain takbiratul ihram. Nah, riwayat yang lain menunjukkan yang pertama 6 kali takbir berarti selain takbiratul ihram, dan rakaat yang kedua 5 kali takbir berarti selain takbiratul intiqal. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi intinya total 7 kali takbir pada rakaat pertama, 6 kali takbir pada rakaat yang kedua, dengan penjelasan seperti itu. Tsaniyah. Faedah yang kedua. Dhaba jumhur ulama ila masru'iyyati raf'il yadayn ma'akul li takbirat. Ila masru'iyyati raf'il yadayni ma'akul li takbiratin. Fi sholatil idain. Jumhur ulama berpendapat disyariatkan mengangkat kedua tangan setiap kali takbir dalam sholat id. Wa dhahaba ba'duhum, sebagian ulama berpendapat ila masru'iyati raf'il yadaini inda takbiratul ihram. Fakat wala yusra'u inda takbiratul zawaid. Sebagian berpendapat yang disyariatkan mengangkat kedua tangan itu hanya ketika takbiratul ihram dan tidak disyariatkan ketika apa ini? Takbir zawaid. Wal amru wasi' wallahu ta'ala alam. Dalam masalah ini perkaranya luas ya, mau mengangkat atau tidak enggak masalah ya, bukan wajib. Al-faidah tuh asalisa. Qala Ibnu Al-Qayyim, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahutaala, kana sallallahu alaihi wasallam yasqutu baina kulli takbirataini, baina kulli takbirataini saktatan yasiratan. Walam yuhfad anhu dzikrun muayyanun bainat takbirat. Walam yuhfad anhu dzikrun muayyanun bainat takbirat. Wa kana yadau yaminahu ala shimalihi. Wa kana yadau yaminahu ala shimalihi baina kulli takbiratain. Berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, Nabi SAW itu diam di antara dua takbir dengan diam yang sebentar, dan tidak dihafal dari beliau adanya zikir tertentu di antara takbir-takbir zawaid, dan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setiap kali takbir ya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.